Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau menyatakan, ala fa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ketahuilah, di dalam jasad kita ada sekerat daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasad kita juga akan menjadi baik. Dan apabila dia jelek, maka seluruh jasad kita akan menjadi jelek. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sekerat daging itu namanya qalbu. Kalau secara organ diartikan jantung. Tapi kalau secara makna, di kalangan orang-orang Indonesia bilangnya hati. Jadi hati ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu sebagai penentu seseorang itu baik dan jelek. Yang menentukan adalah hatinya. Dari pesan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan hati bagi kelangsungan hidup manusia. Hati inilah yang membedakan antara manusia yang memang layak dikatakan sebagai khalifatullah dan manusia yang tidak layak dikatakan sebagai khalifatullah. Manusia yang berhati mulia, manusia yang berhati syaitan. Jadi yang menentukan kebaikan seorang hamba adalah hatinya, baik kebaikan dunia ataupun akhirat. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan hati kita. Betapa pentingnya untuk melindungi hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusak. Hati itu bisa rusak. Maka pada kesempatan kali ini yang singkat ini kita akan menyebutkan beberapa poin perkara-perkara yang bisa merusak hati anak Adam. Dan itu kita saripatikan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau ini salah seorang ulama yang terkenal dan memang spesialis masalah hati. Beliau pakar. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu benar-benar berasal dari ilmu dan penelitian beliau. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh beliau poin yang pertama yang dapat merusak hati anak Adam adalah kasratul mukhalatah. Terlalu bebas dalam bergaul. Terlalu bebas, terlalu luas dalam berbaur. Dalam artian dia tidak selektif. Dia tidak memilih-milih siapakah orang-orang yang pantas dia jadikan teman, orang-orang yang pantas dia dekati, orang-orang yang mana saja yang harus dia jauhi. Jadi pergaulan yang terlalu luas, pergaulan yang terlalu bebas, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu dapat merusak hati. Akan merubah suasana hati. Dikatakan oleh beliau, barakallahu fikum, kenapa demikian? Karena masing-masing dari individu, dari manusia yang akan kita bergaul dengannya, yang akan kita berbaur dengannya, itu memiliki pengaruh terhadap ketenangan jiwa kita. Terkadang pengaruh tersebut adalah pengaruh yang baik, terkadang pengaruh tersebut adalah pengaruh yang jelek. Makanya di sini barakallahu fikum, Islam itu memberikan bimbingan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya. Di mana Rasul mengatakan, barakallahu fikum, innal mar'a ala dini khalili. Seseorang itu akan dinilai sesuai dengan agama temannya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, itu akan mempengaruhi karakter dia. Kalau dia bergaul dengan orang yang saleh dan salehah, insya Allah dia akan jadi orang yang baik. Tapi kalau dia bergaul lebih seringnya, lebih dominannya kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang gak pernah ngaji Quran, sibuk dengan dunia yang melalaikan, maka mau tidak mau orang tadi juga akan terbawa dengan gaya hidup yang seperti itu. Ini poin yang pertama. Sehingga di sini, kalau kita ingin hati kita itu baik, hati kita itu sehat, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Kita harus selektif. Mana saja orang yang pantas kita jadikan teman dekat kita, mana saja yang tidak. Dan itu semua kembali kepada kesolehan dan kesolehah orang tersebut. Kalau dia orang yang saleh, oleh yang salihah, maka dia layak untuk kita jadikan teman. Tapi kalau dia adalah orang yang taleh, orang yang tidak baik agamanya, maka tidak layak kita jadikan teman. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yang bisa merusak hati itu adalah tulul amal atau kasratut tamanni, orang yang terlalu panjang angan-angannya, orang yang terlalu larut dalam mimpi-mimpinya. Jadi kehidupan dia itu hanya dipenuhi dengan impian dan impian. Kehidupannya hanya didominasi oleh angan-angan. Yang dimaksudkan di sini adalah mimpi-mimpi untuk meraih dunia, kekayaan dunia, keglamoran dunia. Yang ada di pikirannya itu cuma dunia, dunia, dan dunia. Yang ada di pikirannya bagaimana nanti kalau bisa punya mobil, punya rumah gedongan, punya sawah yang luas. Jadi di dalam pikirannya itu hanya itu saja, penuh dengan mimpi-mimpi untuk meraih yang namanya dunia. Ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat merusak hati. Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, innama akhsha alaikum itsnaini, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dua perkara. Yang pertama adalah tulul amal, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Yang pertama yaitu orang yang terlalu panjang angan-angannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, manusia itu kalau sudah menghayal, kalau sudah bermimpi, kalau sudah berangan-angan, seolah-olah dia lupa dengan umurnya. Padahal umurnya sudah cukup tua. Tapi kalau sudah yang namanya berhayal, bermimpi, berangan-angan, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi. Bahkan impiannya itu melewati ya batas kewajaran umur seseorang. Maksudnya sekali lagi adalah terkait dengan urusan dunia. Dan memang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau sudah bermimpi itu asyik. Iya. Kalau sudah berangan-angan, berhayal, nanti kalau punya rumah, punya mobil, banyak uang, tayyib, mungkin kalau yang kerja pangkatnya naik, iya, asik, bisa lupa waktu. Tapi itu adalah tipu daya syaitan, berusaha membuat anak Adam lupa dengan kehidupan nyata. Kehidupan dunia yang memang harus dia lewati, realita yang ada. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan innama akhsha alaikum itsnaini, yang saya khawatirkan menimpa kalian itu dua perkara, tulul amal wa tibaul hawa. Yang pertama adalah terlalu panjang angan-angan, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Amma tulul amal fa innahu yunsil akhirah, orang yang terlalu panjang, terlalu jauh, terlalu larut dengan impian-impiannya terhadap perkara dunia, dia akan lupa dengan akhirat, lupa dengan sholatnya, lupa dengan ngajinya, lupa dengan ta'limnya, sibuk ngurusi impian-impiannya untuk mewujudkan impian-impiannya tadi. Barakallahu fikum. Sehingga terkait dengan urusan akhiratnya, iya, menjadi terbelakang. Urusan akhiratnya kacau balau. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq. Adapun kalau seorang itu sudah mengikuti hawa nafsunya, maka akan menghalangi dia dari kebenaran. Karena memang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, iya, bisa kita katakan kebenaran itu biasanya selalu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan di dalam hadis, huffatil jannatu bisyahawat wa huffatin nara. Baik, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nara bisyahawat. Yang namanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, perkara-perkara yang kita benci. Itu banyak yang merupakan menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah. Seperti iya, yang namanya al-afu, memaafkan orang lain yang punya salah dengan kita. Iya. Memaafkan orang lain yang membuat kita jengkel, mangkel, benci dan semisal dengannya. Memaafkan merupakan sifat yang mulia, termasuk sifat dari penghuni jannah. Ini kan perkara yang membuat apa? Berat bagi kita. Iya. Untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita, itu kita enggak suka. Padahal itu termasuk sebab masuk ke dalam jannah. Baik. Barakallahu fikum. Masih banyak. Iya, perkara-perkara yang tidak kita sukai, namun disitulah sebab kita masuk ke dalam jannah. Wahufatin nar bisyahawat, sedangkan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang kita sukai, perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita. Baik. Iya. Sedang asyik nonton bola, pertandingan final Piala Dunia, tiba-tiba azan berkumandang, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Itu berat. Iya, bagi orang yang memang penggemar bola. Ini final, ini tanggung ini. Iya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasannya yang namanya neraka itu memang diliputi dengan perkara-perkara yang kita sukai, banyaknya, seringnya. Perkara-perkara yang mengasyikkan, mengenakkan, ternyata itu semua adalah sebab seseorang masuk ke dalam an-nar. Barakallahu fiik. Ya, makanya Imam Ali radhiyallahu an sangat khawatir kalau anak Adam itu sudah mengikuti hawa nafsunya. Mesti dia akan terhalangi dari yang namanya kebenaran. Susah untuk menerima yang namanya kebenaran. Barakallahu fikum. Dikatakan juga oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tatamanna ahadun al-mala. Janganlah seseorang itu mengimpikan, mengangan-angankan yang namanya harta dunia. Fama yudrihi la'alla halakuhu atau halakahu fi dzalikal mal. Dari mana dia tahu? Bisa jadi harta itulah yang menjadi sebab kebinasaannya. Barakallahu fikum. Dan itu juga terbukti. Ya. Cukup banyak barakallahu fikum contoh dari kalangan ya umat-umat yang telah lalu. Tentunya semua tahu dengan nama Qarun. Kalau sudah Qarun disebutkan, insyaallah semuanya langsung paham. Qarun itu adalah orang yang kaya raya. Sampai-sampai kalau ada harta yang ditemukan namanya harta Qarun. Iya. Seolah-olah semua harta di dunia ini punyanya Pak Qarun. Itu dari situ katanya ya, harta Qarun. Jadi apa saja yang tertimbun di dalam dunia ini dikatakan hartanya si Qarun. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Kayanya si Qarun ini. Si Qarun ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dahulunya adalah termasuk muridnya Nabi Musa alaihissalam. Rajin ngajinya, rajin taklimnya. Murid yang baik. Tapi semenjak bisnisnya berhasil, iya, omsetnya semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin naik, ngajinya protol satu persatu. Yang tadi jadwalnya rutin, ya setiap hari ngaji, mundur Ustaz, ya banyak job, ada orderan Ustaz. Kemana antum? Kok nggak pernah kelihatan? Iya Ustaz, ini disuruh atasan. Jadinya apa? Mundur seminggu sekali. Seminggu sekali semakin lama semakin iya, makmur dunianya, mundur lagi sebulan sekali. Semakin makmur lagi, mundur lagi, iya, setahun sekali. Semakin lama semakin makmur, ya enggak pernah ngaji lagi. Nah, itu contoh ya. Kalau ada tipe-tipe di kalangan kaum muslimin yang seperti itu, yang tadinya ketika dia masih belum kaya raya, masih sederhana, rajin ngajinya, rajin taklimnya, kemudian setelah kaya iya, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan majelis taklim, berarti sama kayak Qarun. Iya. Baik. Lah manusia itu barakallahu fikum kalau sudah ngajinya jarang, taklimnya enggak pernah, siapa yang dekat? Setan. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Baik. Sehingga ya hatinya akan rusak. Barakallahu fikum. Poin yang ketiga yang disebutkan beliau rahimahullahu taala adalah at-ta'alluq bi ghairillah, yang merusak hati seorang hamba itu ketika dia memiliki ketergantungan kepada selain Allah dengan ketergantungan yang overdosis. Dalam artian bapak-bapak dan ibu-ibu, ya dia kalau setiap ada masalah, setiap ada problem itu gak pernah nyebut nama Allah. Mesti datangnya kepada makhluk yang dia anggap bisa menyelesaikan problem dia, masalah dia. Ya. Entah itu barakallahu fikum dari kalangan orang-orang pinter atau orang-orang yang dianggap sebagai orang saleh. Baik. Ini barakallahu fikum itu akan merusak hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang memiliki ketergantungan kepada sesuatu, maka urusannya akan dipasrahkan kepada sesuatu tadi. Ketika manusia, seorang anak Adam, dia lebih percaya, dia lebih yakin, dia lebih tergantung kepada manusia yang lain, maka urusannya Allah pasrahkan kepada manusia tersebut, urus sendiri. Kamu biasa mintanya kepada fulan, kamu biasa mintanya kepada Alan, sudah, minta saja kepada dia, biar dia yang ngurusi urusanmu. Barakallah. Dan manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau sudah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah tidak peduli dengan dia, menyerahkan urusannya kepada yang lain, halaka, manusia itu akan binasa. Sehebat apa sih manusia-manusia yang ada di dunia ini, yang mereka jadikan sebagai sandaran? Sekuat apa kemampuannya? Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat berat ketika Anda mendapatkan problem, mendapatkan masalah, atau memiliki cita-cita yang ingin Anda gapai, datangnya kepada makhluk, salah besar. Makhluk tidak bisa melakukan apa-apa. Barakallahu fiik. Yang benar adalah ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, ketika kita punya cita-cita, minta kepada Allah. Baik. Tapi kan Ustaz, saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah, masa Allah mau dengar doa saya? Iya. Masa Allah mau menerima saya? Saya ini orang yang kotor, Ustaz. Ya kan gak mungkin langsung kepada Allah, mestinya pakai perantara. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka kita katakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak benar. Allah enggak pernah menolak, Allah tidak pernah menutup pintu langitnya bagi hamba-hambanya yang mau dengan tulus, yang mau dengan ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, yang penting ketika dia doa itu tulus, ikhlas, benar-benar pasrah kepada Allah, insyaallah doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijawab. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan orang-orang musyrikin di zamannya Rasul, Abu Jahal CS, kurang kafir apa mereka? Kurang besar apa dosa mereka? Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Allah mengatakan orang-orang musyrikin itu ketika mereka berlayar di atas kapal dan mendapati badai, ya, bapak-bapak yang jadi nelayan tentunya bisa merasakan bagaimana rasanya kalau sudah ketemu badai. Ketika melaut. Kaum musyrikin juga di zaman dahulu ada yang profesinya sebagai nelayan. Atau ketika mereka berlayar untuk berdagang ke negeri yang lain, ketika kapalnya itu terombang-ambing oleh badai, da'allah mukhlisina lahuddin. Abu Jahal CS itu, orang-orang musyrikin di zaman Rasul langsung doa kepada Allah. Ya Allah, aghithna. Ya Allah, tolong kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Lupa sama Latta, lupa sama Uzza, lupa sama barakallahu fikum Manat. Jadi berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu enggak teringat ketika dalam keadaan genting tadi. Yang mereka ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Ternyata Allah kabulkan doa kaum musyrikin tadi. Falamma najjahum ilal barri. Tatkala kami selamatkan kaum musyrikin tadi sampai ke daratan, idzahum yusyrikun. Tapi mereka berbuat syirik lagi. Jadi dari ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, ketika kita punya cita-cita atau keinginan, langsung saja kepada Allah, enggak usah pakai perantara. Mahal pakai perantara itu. Iya. Mahal enggak pakai perantara? Mahal, mesti ada maharnya, mesti ada bayar ininya, bayar itunya, kesuwen. Iya, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal taubat, istighfar atas dosa-dosa yang telah lalu, wudu, ya. Salat, habis itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda benar-benar ikhlas, tulus, ya, Allah akan dengar doa Anda. Iya. Anda masih muslim? Anda masih muslim? Doanya orang-orang kafir saja Allah dengar ketika mereka ikhlas minta kepada Allah. Doanya orang musyrikin Allah dengar ketika mereka langsung minta kepada Allah ikhlas, apalagi yang masih muslim. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak perlu pakai perantara tadi. Langsung saja kepada Allah dengan syarat apa tadi? Ikhlas. Ya. Hilangkan itu ketergantungan, keyakinan kepada makhluk-makhluk selain Allah. Dan taubat, istighfar atas dosa-dosa yang lalu, insyaallah doanya Allah dengar. Poin yang keberapa tadi? Keempat yang disebutkan oleh beliau adalah barakallahu fikum, yang bisa Isya. Baik, ya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah lain kali kita sebutkan, ya. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita menyampaikan, ya, penting bagi setiap kaum muslimin dan muslimah itu untuk menjaga hati dari hal-hal yang bisa merusaknya. Tadi kita sudah dapat dari pengajian ini, masya Allah. Yang pertama adalah, ya, jangan terlalu bebas dalam bergaul, harus pintar-pintar memilih teman. Yang kedua adalah jangan terlalu larut dalam khayalan, terlalu dalam dalam mimpi, ya. Tinggalkanlah khayalan-khayalan tadi, hadapi dunia nyata. Karena Rasul mengatakan, "I'malu fakullun muyastarun lima khuliqalahu." Hendaknya kalian beramal saja, berbuat. Karena masing-masing orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Dan yang ketiga adalah, ya, jangan memiliki ketergantungan kepada makhluk. Hendaknya kita menggantungkan hati, menggantungkan jiwa, menggantungkan harapan dan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu والغفور الرحيم تفضلوا بارك الله فيكم.